Mitra bisnis di website Koran Internet Quick Yanggi menurunkan tulisan terbaru yang mengulas fenomena di balik kepergian mantan Menkyu Sri Mulyani berikut berbagai kejanggalan-kejanggalan yang muncul di belakangnya. Salah satu kejanggalan yang ditulis Quick Yanggi adalah mundurnya Anggito Abimanyu setelah batal diangkat menjadi wakil Menkyu. Untuk melanjutkan pembahasan tentang isi dari tulisan terbaru itu, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, apakah mundurnya Anggito adalah bagian dari campur tangan asing seperti yang Bapak indikasikan terjadi pada mantan Menkyu? Ah, itu enggak. Kalau itu sudah pasti tidak, dia sangat tersinggung kan. Sebetulnya kan dipecat tanpa surat pemecatan, karena surat pengangkatannya ada, tidak pernah dicabut gitu. Lantas kalau kita akan melihat dari sisi kapabilitas, Pak, seperti apa Bapak melihat Anggito dibandingkan Menkyu yang sekarang, Pak Quick? Wah, yang sekarang saya tidak kenal. Kalau Anggito saya rada-rada kenal lah waktu itu. Kan sama-sama dalam pemerintahan. Saya tidak berani mana perbandingan karena yang ini tidak mengenal. Baru-baru tahu namanya waktu diumumkan. Tapi Bapak pribadi melihat Anggito cukup capable ya Pak ya? Kurang ya. Terlampau sempit aspek yang dikuasai. Nah Pak Quick, apakah ada indikasi Anggito digeser itu lantaran dianggap berseberangan dengan Barclay Mafia Pak? Oh, kalau Anggito tidak akan berseberangan dengan mereka. Tidak akan Anggito. Anggito kan termasuk kelompok Barclay Mafia Tulen. Oh, dari semua kebijakannya, semua cara berpikirnya. Ya, saya kan mengalami dan pembahasan macam-macam. Ya, satu contoh yang paling menonjol adalah ya klasik sudah menjadikan urusan subsidi BBM itu. Itu kan lucu, mempertahankan kekontotan dalil seperti itu yang tidak bisa dijelaskan. Sampai bosan kan membicarakan urusan subsidi yang tidak sama dengan uang keluar itu. Badan analisa fiskal kok gitu itu gimana gitu. Lalu kejanggalan dari mundurnya Anggito seperti yang Bapak tulis, apakah memang bisa terkait dengan kasus Senturi Pak Quick? Nah, itu yang saya tidak tahu sama sekali. Cuma ini kan sebenarnya kasus Senturi itu semua yang dekat-dekat dengan Sri Mulyani dan Bank Indonesia itu kan semuanya kan rawan tersangkut gitu kan. Sekarang Senturi sendiri lepas daripada 6,7 triliun keseluruhan prosesnya dari awal merger acquisition itu melanggar semua itu tidak menjadi soal kok sampai sekarang. Setelah beberapa bulan rapat intensif bekerja keras DPR, dimatikan begitu saja urusannya DPR-nya juga diem. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.